Karena awang iki hak cacilik dolanan karo warufi alqalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balek kae wis jelas dijamin hukume pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Anak kita ini sudah punya kalimat napa? Spesial. Rupane kalimat napa? Tauhid. Yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Jibril, ngutus Kanjeng Nabi Muhammad, ngutus Mikail untuk kalimat tauhid. Dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya, gak melalui perang, gak melalui utusan nabi macam-macam. Kora mbok hormati ku piye? Lucune kita sering kecewa hal-hal sing hadzun nafsi. Misalnya anak bukan mijit tirah gelem terus kecewa, wah anak ra nurut wong tua, waduh dasar anak nakal ngene-ngene. Isoe cara pangeran, oh wong tua goblok, barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikane ngono piye? Aku yakin pangeran yang aras ngendikane ngono. Oh dasar orang tua bento, barang ra penting sih dianggap penting. Ayo nak pangeran tapakane ngono piye? Dan mungkin kan? Karena awang yang kaya cacilik dolanan karo warufi alqalamu an salasin. Wong telu ra kena dihisab. Cacilik nganti balek kae wis jelas dijamin hukume pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kuwi trimo bapake. Aku yakin wong tak omongi ngono do guyu. Aku yakin pangeran yang aras ngendikane kuwi wong tua goblok. Barang ra penting jadi anggap apa? Wong sore Gus ra gelem wadus bocah kok. Cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rupa. Bareng rupa sing anakku teperanakan anak jiran bedok kaya ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno se. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nadzartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Imron ya, Maryam niku Imron, ifqala timraatu Imron, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraron. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falam mawadu azza qala rabbi inni wada'tuha unsa. Gusti wong kula nu kepengin anak kula ngetmai agama kok wedok. Walai sadzakaru kalunsa tentu fungsinya cah wedok ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia ndak lepas putus asa wa inni samaituha Maryam wa inni uizuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti enggak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sak anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazar tu laka wafi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saya ini ngomong Islam dukatut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tua sing rumah sopo. Iku ngomong ane wong awam, wong rasolat lagi ngomong ngono. Lah kulo ora gelem ngomong ngoten iki. Lah anak kulo sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap senang Fatihah, senang ya ngajar Quran ya sudah. Kalau buat nanti bayang lo sebentar tua di rumah tanah ini buat biasa. Zaman rengon anakku di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengon anak mungkin di rumah sopo. Wong tua, kok rawang tua main bu rep nomen neh di rumah kue mana aneh. Teori-teori makhluk itu batal terus. Lah Quran yang tadi gue mati. Gue Quran cerita kados kulon gue mati. Orang tu gak ngerti sirine kena opo. Maryam jadi wong luar biasa. Orang gue ibu es minapa ini nazar tulaka mafi batni muharrar. Ini anak untuk engkau, maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saya kira orang nyelamati anak uben suben ngitmai awak edwi. Kau ikut sopo, mendikitmai anak. Jadi pangeran kau ikut sopo, wong kau singkelan naik kok kau pengen dikitmai. Wes untuk enak kok tuanin jo opo. Tapi nak balik dengan pangeran kan sahake. Waras saya ikut, ngerti nak rayu opo opo kok anak ini dianggap asete agama ni pangeran. Mulane kalau Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abni Hadala Sayyidun wa inna wa yuslihu bina fi'atin azimatin. So ben gunane Hasan ini sing damekno dua kelompok sing tukaran. Ini masyur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sa'iwusi Sayyidin Ali Kabundut. Pemimpin diambil Ali Hasan. Hasan ikhlas dikakno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan gak meneruskan warisan sanging sinten Sayyidina. Jadi eling-eling ya mulai bakdo ngaji ini ya cuma main-main kalian sinten anak mari kualat paham ya mari nopo. Ya itu tadi kalau orang lain anda hormati karena kalimat tauhid doa kalimat itu kan ada pada anak anda kan. Cuma si ale anak mergo anak mbok go tak amu-amuan kan. Jika anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak anda muslim kan berarti status loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah menghormati to orang nggih, Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai be apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dia gak berhak. Mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso mong, itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum gini apa? Hukum. Faham gitu. Terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada ait hadhar Yaqub al maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Iz qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut, anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid, ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang ono pikiran mereka iki warisan iki aset bapakku dagang opo dadi pedagang. Lah naruhin bapakku melarat ben tak terusno. Mergo niru bapak nak terus-terus ngono bapakmu goblok ya karek. Lho coba kalau alasane terusno wong-wong sering lan terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodho terusno bodho. Lah sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini, gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf gini sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Nenggone konco-konco neneng penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Nenggone wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, kamu itu siapa? Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku. Iku abai mulai Ibrahim. Satrusé disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid. Paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya bertauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong dulu anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah. Mulai riyen. Dan ini saya tidak merasa paling benar ndak karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mane panggil kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kaya ramalane mbah bae. Waduh, akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para napa leluhur. Wah. Ya rada ngrugekno jane, tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi. Saya memang enggak tahu rasane disentak bapak dimarahi enggak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan iku, aku iku mesti mati. Sing nerono seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rung tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kuwe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ono proyek terus sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. ra perlu aku sing marahi pangeran nggih, dadi terserah pangeran. Malah repot nggih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki aja geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun anjenane itu nek ben selamat donya akhirat lateh wattabi millata Ibrahim apa Hanifah. So wattaba millata Ibrahim Hanifah. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak ku aset nopo tauhid. Disebut nopo wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kalau nak mana ni wajah Allah lan gawe sopo Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untunge Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim Kiai Haji Alim Alamah nggih somben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku yo rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Ashabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wis, ya gelem nopo, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula, kula mbek ruhin pinter TV terus kendene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mereka pengumuman pertama itu para ulama mlebu swarga. Bar iku para napa? Penggemar. Jadi kula sampean yo gledhek lho, kuwin. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi sik aturane pangeran yo sami napa? Wis piye. Mane Kanjeng Nabi wong tope ngono iku bareng wong Arab ditakok ya Rasulullah. Jadi kan ini kisah nyata ya. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan. Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat, dasar orang bedui. Ya Rasulullah, kok bokas-bakas kiamat, kiamat piyambak niku kapan? Jadi kurang cangkem elek ngono. Nabi aradu anhu, ndak jawab. Ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis lam yasma. Dia ndak, beliau ndak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar wong butuhi dibaleni meneh. Ya Rasulullah kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tangklet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah saya aja. Butuhi. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'adat talah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapane mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mau apa? Fawwah ma'atatullah kabiro solatin walasodakotin walakini uhibuka. Kulo persiapan kiamat tidak banyak ya Rasul. Solat dirapati ake, poso rapati ake. Kulo seneng jenengan. Nabi ngendikan antama aman ahbab tanya. Kue podo karo sing kue awor wong sing bok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita-kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Wahasuna ulaika rafiqo. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya nuruti ngamal mboten apa tok. Dan iki penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng nabi mergo barokahe kalimat tauhid. Dan hubungan kita mbek nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ngitikane nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Konge kopi ora gelem ngamuk, anak diundang ramoro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelek no barang yang memang sepele kue ngamuk dekne. Padahal dekne tetap dihal yang nopo spesial. Rupanya kalimat nopo tauhid. Itu gale ono wong gowo emas akeh, kalung emas, gelang emas. Barang pecah no gelas murah mbok amu, wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra uwis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, anggere sing pecah gak tau kite ra yo wis. Mulai terima mecahno gelas keben. Biasa mawon. Dadi kula saya bukan ujub nyeritakan keluarga saya mboten, iki adate Nabi. Kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difaham ya? Jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak. Iku aja krana kedunyan to hadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah nglafal kalimat tauhid. Paham ya, mulanya Ka'bah ini dihadiahi hadiah. Ja'ala wahul Ka'bah tal baital haroma qiyamal linnasi wa syahrul haroma wal hadiah wal kolain. Kenapa ada Idul Adha, kenapa ada mayoran? Ka'bah itu menghormati kalimat nopo tauhid. Mulanya nabi-nabi disitu senang mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta sek, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid orang mayoran. Sebab itu ada adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Jadi ja'ala wahul Ka'batal Baitul Haroma qiyamal linnasi wa syahrul haroma wal hadiah. Hadiah itu hadiah. Mulanya kalau ingin haji ini selain bayar dam ini kurban. Kalau ingin alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Karena ini pikiran kalau saya ke dolar untuk biro, pokoknya untuk wedus tengbang maksudnya kalau anak liwat wadi jari akas yang bulat mereka itu wadis wal hadiah. Mulane wong nak kezuhudin itu kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangan enak pertama dipakani wong kadang gak soleh. Akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk apa? Mangan enak ora tau, nak turu bantalan watu. Kok ora tau enak. Khawariin iku ya nurut, sawangannya nurut, tapi ini ngati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mau seorang tahu jadi tenan akhirnya, kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didian juga itu gak tahu nyongko, nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim hal yastati urob buka ayuna zila alena ma'idatam minas sama wong kok khusyuk ngono buat sekali-kali mayoran, sengkau langit langsung kuaget Nabi Isa, waduh mereka wong ya butuh mayoran. Akhirnya kaum hawarin jawab. Qala taqwuha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong saleh ngidolakno wong zalim. Wedhus sembleh wis mangan. Ora usah ngenteni sitanan, ora usah ngenteni napa. Di Qur'ane. Mayoran to ora? Mayoran. Dadi aja sampe patake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong saleh di kecenderungan seneng wong nopo? Yo aja terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat maksude karuan ra kuat iku karuan sebab iku ra karuan. Mau sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat nopo tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Ngene iku ja'ala wahul Ka'batal Baitul Haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiyah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Mayorane wong Islam ndak ape opo le paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau wa. Yo engko kembaline ilau wa. Misale kowe mangan, wong Islam nak mangan ndak ape opo ben kuat ibadah. Ndak ape opo. Artinya kalau tauhid wis bener engko mangane yo ben kuat ibadah. Engko misale anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape opo, wong saleh orientasine ndak ape opo. Misale anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lego jenis walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujungnya niyatem iki sing mengawal perilaku ne'a. Jadi buat jajak no enak tapi niyate ben seneng ngaji. Jadi kula suwun mulai saat ini bujum servis ben seneng ngaji. Nah wis keliwat yo, karo watakem kan wis. Nah bujum kula dereng keliwat mulai pertama rapi tak ngandani. Supaya wae aku sok ben ade anak kue langsung nomor pitu. Wis ra iso ditawar. Iya kayak anak ewang iwa anakku, wes rai sobo tawar. Tak tanam tenan. Dia ono cerita Nabi bakas bujuraono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah, disebut Quran, disebut Ismail tok tak bombardir sepoi bendine koraya anak. Mandi nganti saat niki skap pede ngadepi anak es. Angker lapor anak enakal, dia ni kecewa semenengai mesti dibilo bapak. Dia ni saya nul yakin aku artinya cara teori militer sekali saya leader pisan kan dek ne pian gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya jadi aku ora sopo tetep lah jadi aku Tapi ojo tiru Fabli. Cerita mawon iki cerita betapa fanatik saya pada anak. Kok kabeh nabi dungane apa fahab li milladun kawaliyah yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub. Sing dijaluk tetep yo turunan anak lanang. Rabbi hab li milladun ka dzurriatan thayyibah. Jaluke wa anak turun sing saleh. Jarang nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah senengane kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut lah bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula donga dulu tenan. Pengen di anak sing nurut. Ya misalnya di anak lima nurut baik kue. Sak omah enam bojo sitok minoritas wedi ya nurut nurut. Karena anak lima nurut kue bojo minoritas ya. Sak omah wong enam. Lah anak enam sebelas nurut kue kabeh tambah minoritas kan. Tapi lho kula seneng lho baik bojo kula. Cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor satu. Mergo anak niki sok ben sing ndongano. Mulane ning hadis ora nyebut bojomu. Illa min salasin sodaqotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awwaladin saleh. Ora usah mbok takokno. Kok bojo ora dilebokno kok ora usah takokno pokoke. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo. Bojo iku ora ana cara Quran, sing ana iku anak. Maksudnya piye Gus? Maksudnya kira goblok goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misale kula mati, mati ti. Wis anak kula misalnya Hasan. Hasan kan dongakno kula, berarti Hasan dongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan dongakno ibuke kan. Paham nggih? Lha nggih artine bojo tetep entuk ora usah ngenteni bojo. Kula mati kan didongakno anak kan. Engko bojo kula mati. Didongakno anak kan. Artinya bojoku entuk ya mergo pada akhirnya bojoku ibu kan bagi anaknya kan. Ibu. Lah terus kowe kepengin misalnya ngene Ruhin. Muka-muka orang kan tapi misalnya Rohin mati arep-arep didukari bojo ini lana is dirabi wong lu kan ake kan rodo dirabi wong kan ake enggak bojo ini sing lanang mati ne rabi pun ne terus itu bojo ini sopo nah anak raiso selawasnya anak itu sirine kena nabi rajibut bojo sing jamin unak ejek bojo ini sopo nah anak ya anak itu terus ilayomil kiyama kan misalnya kaya mati Rohin arep-arep didukari bojo ini. Wong iso urip ae bojone sing dirabi wong. Lah ya pegatan nak terus dirabi wong. Pemene wis apa? Artine umpama nabi ngendikan au zaujatin sholihatin tatullah. Ijek bojo ta ora kan paham e? Lu kok kok berarti do iku do takut istri kata siapa kasih do rahasia. Mboten niku tenan nggih, kula suwun tenan nggih dadi mulai ngaji niki latek. Anak kita ini sudah punya kalimat napa spesial. Rupane kalimat napa tauhid. Yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Jibril, ngutus Kanjeng Nabi Muhammad, ngutus Mikail untuk kalimat tauhid. Dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya, gak melalui perang, gak melalui utusan nabi macam-macam. Kok ora mbok hormati ku piye? Lucune kita sering kecewa hal-hal sing khadzun nafsi. Misalnya anak bukan micetira gelem terus kecewa, wah anak ra nurut wong tuwa, aduh dasar anak nakal ngene-ngene. Isoe cara pangeran, oh wong tua goblok, barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikane ngono piye? Aku yakin pangeran yang aras ngendikane ngono. Oh, dasar orang tua bento, barang ra penting sih dianggap penting. Ayo nak pangeran tapakane ngono piye? Dan mungkin kan? Karena Allah ngek hak cacilik dolanan karo warufi alqalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balek ayo jelas dijamin hukume pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkara ini dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kowe trimo bapake. Aku yakin wong tak omongi ngono do guyu. Aku yakin pangeran ning aras ngendikane kowe wong tua goblok. Barang ra penting jadi anggap apa? Oh sore Gus ra gelem wadus bocah kok kok. Cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rubah. Bareng rubah sing anakku teperanakan anak jiran bedok koyo ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno sih. Tapi mulai do mikir, mulai populer aja lur, mulai populer. Tapi kula ndak tahu apa orang-orang tuh ngenyek saya apa setuju ndak tahu. Tapi mulai dadi guyon, jogeman nyentak anak cara Gus Pak Mal. Mari kualat. Tapi wong tuwa aja nyentak anak, mari apa? Kualat jare Gus Pak. Maksudnya apa ngenyek apa setuju ra roh. Tapi mulai mikir yang jelas yo ketoke mulai dipikir. Tapi insyaallah sesuk sudah setuju. Insyaallah lama-lama ngerti bombar virus ditotot-totot. Sesuk ra napa? Setuju. Nak kula setuju dini kula pun setuju dini. Kau sarah kula nggih hadise ngene iku. Anak soleh sing ndongano para nabi ngene apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan apa fi aqibi. Mulane Nabi Isa iku ora iso afdal kaya Nabi Muhammad. Mergo boten gadah zuriyah, mergo boten gadah napa? Zuriyah. Dadi termasuk beja-bejane tiyang niku sing gadah napa? Zuriyah. Nah, soal sampean mikir engko nang zuriyahe nakal-nakal. Wis ta. Selagi ini aja ana kalimat tauhid iki aja bakas nakal teman-teman. Semoga-moga disepura pangeran. Piye wae wong sing lafadz tauhid duwe alasan disepura pangeran. Senajan to tau salah. Nah, kalau enggak percaya baca di kitab Tobaqatul Auliya yang dikarang Imam Sya'roni. Beliau kalau nafsirkan ayat ini begini yang sering sampean pakai tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wa wal mu'minat. Niku dawuh Hasan As-Sadili nak nafsiri ngeten. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzalikal kalimat. Setelah kamu tahu la ilaha illallah, mintalah ampun karena kalimat itu. Karena siapapun yang lafadzkan kalimat itu, mbok dosa kaya apa mungkin disepuro. Karena berarti dekne gak musyrik. Beto ambek wong dosa gak duwe kalimat iku, neraka selawase lawas. Mergo inna wa la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru maduna dalik. Saya itu sampai nangis maca kitab. Jadi kalau pahala ini gitu, oleh Hasan sana. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika bitil kal kalimah. Artinya siapapun yang sudah kadung lafadz la ilaha illallah berhak disepuro. Buktine apa sing ra nglafadzno iku ra iso disepuro kan karena dianggap syirik. Artinya kalimat iku wis dijaya wis napa? Dijaya. Artinya anak-anak selagine ditauhid kok salah-salah lah mungkin disepuro mergo barokahe kalimat tauhid. Mergo sing ra iso disepuro sing duwe dosa syirik. Artinya sing lafal la ilaha illallah ora napa? Syirik. Mulane dari Hasan Sadali wastaghfir li dzambika bitilkal kalimat. Paham ya? Bitilkal apa? Kalimat. Karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa napa diam. Karena kita berarti di dosa napa? Syirik. Artinya kena bayangno anak putumu sampai nakal-nakal koyo bapake koyo bayi misalnya kan berarti langsung pokoke kowe tak titipi kalimat napa? Tauhid. Nah lewat titipan kalimat iku wis iso disepur. Mulane fata amal dari ciri Hasan Sadali maka harus kamu angen-angen ayat ini karena sak paket kan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi bitil kal kalimat. Mulane urutan tahlil sak jenis bener. Sebuti urutan tahlil biasanya ngawiti tahlil fa'lam annahu la ilaha illallah boten segolek di sepuro bareng no. Niku sing pokoke intine niku bini yati takorrob mari tahlil video-video kula itu tahlil pas keluar juga paham tahlil yuk juga paham ini rempeng juga paham tiap kiai kok tahlilnya video-video pembedarannya alim bopiah juga roh lah kaya la ilai luwa kalimatu haqqin aliha nahya wa aliha namun nak teng daerah kula wabiha nak teng meriki wabiha nak teng pati wabiha teng rempeng wabiha wonten kiai sing kenane wabiha wa aliha pas berkata orang sing biha alih. Nak logikane nggih biha, tapi itu mriki alih ya. Sebagai kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliha nupas. Nah, itu mriki wonten sing wa biha nupas. Nak kula mimpin dalil nggih wa biha genate wa aliha genate. Wa aliha wa biha genate lah. Jangan-jangan seneng tak mimpin dalil ora krana kula napa-napa, seneng cepete. Pun gue betul sama cowok kata-kata penting ikhlas warga pun mantep baik gue loh. Mau cowok pintu mawon apa nih itu sebar wah tata kes cepet. Wah semua mengapa murai pot? Dilatih cepet seneng cepet. Gue akhirnya railing pangeran. Dilatih suwi geremeng ya akhirnya railing pangeran angin. Gak tau mengapa gue sekarang ngangil. Lah iya nak dilatih suwi kok geremeng. Akhirnya geremengi kalimat tau ke jo elek. Dilatih cepet orang seneng kalimat tauhid seneng cepet teh ayo elemen oh dasar wong ora iso bener wes likulli ummati niku tetep kete saben-saben umat jalna gawe sapa ingsun mansakan enggo ibadah bi fathisin wa kasriha mansikan syariat antek syariat hum kang uta wong akeh nasiku wong sing lakoni ning syariat utawa ing mansak amiluna tegese nglakoni kabeh bihi bil mansak kabeh umat tak gawe tatanan sing beda sing dadi aturan aturane fala yunazi unaka mung kodho geman tentang sapa ngakeh kae ing sira yuradu den karsana bihi lan dawuh la yunazi unaka padha wa latunazihum tegese aja tentang sira Muhammad hum ing kulla ummah fil amri ing dalam urusan apa wae nak teng mriki amri dhabi hadi tegese urusan sesembelian isqalu nalikane ngucap sapa ngakeh ma qatalallah maute perkara kotala kang mateni sapa Allahu Allah iku ahakul luwih berhak antak kulu ento mangan sira kabeh ing makotala Allah mimma dibanding perkara kotal tumkang mateni sira kabeh oleh kurang ajar. Dadi wong kafir ya cerdas-cerdas. Mat, nek wedhus mati sing mateni sapa mat? Allah. Nek ana wedhus mati langsung lho sing mateni sapa mat? Allah. Agamamu aneh mat sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan manusa halal. Kudune sing mati langsung sing halal mergo sentuhan Tuhan langsung ngono iku kurang ajar ta. Lah ya umpama logikane manusa iku kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan? Mergo sing dipateni Allah langsung kok haram, sing dipateni manusa halal. Iku aneh cara wong kafir napa? Aneh lah iku kacau. Mulane jare Kanjeng Nabi, jare pangeran ngendikane pangeran aja so, urusi mat cangkeme wong kafir wong. Perkara iku kadang wong kafir nak ngomong nggih masuk akal lah mulane iku digatekno cangkeme wong-wong iku. Watulan aja-aja sira ila rabbika maring pangeran sira ila dinihi tegese maring agamane Allah. Innaka satamni sira iku ala gudan ing dening atase petunjuk dine tegese agama mustaqimin kan jejeg. Wa in jadalu lamun maiduwi sapa ngakeh kae sira fi amri dini dalam urusan agama. Fakul mongko ngucap sira Allahu ta'ala wa alamu dat sing luwih pirsa ta sing pirsa bima kan apa ta maluna kang lakoni sira kabeh. Fa yujazikum mongko males sapa hukum sira kabeh alihi ngatasi mata malun. Wahadau tawiki ku koplal amri sedunia dan perintah bil kita liklan perang Allahu ta'awwa yahkumu ngubutungi sopa Allah benakum Allah sehingga keputusan benakum ayuhal mu'minun wal kafirun yaumal kiamat indlam dina kiamat fima indlam perkara kuntum kangono sirakabeh fiya indlam ayu tahtalifuna surah sirakabeh biayakula gambare araf yento tahtalifuna kang suloyo sirakabeh biayakula manane ikhtilafu biayakula gambare araf yanto ngucap sapa kulun saben-saben suci minal fariqa ini sanging kelompok loro khilafa qaulil akhir kelawan bedane pengucapan sing liya pokoke wong khilaf ku sing penting asal beda. Alam tak alam ana ora ngerti sira al istifham fil takrir kono menawa hukum annahu ing sak menawa taala ya'lam bersa sapa apa mak ing apa wae fis samai kang ing dalem langit wal ardilan bumi inna dalika sak temene mengkon-mengkono kabeh kena apa Allah kok pirsa apa sing langit bumi mergo sedurunge digawe wis ditulis ning Allah napa mahfud. Ina dalika saat menemukan mukona kafe madzikir aku fi kitabin. Mati kese perkara zikir orang tin sebut apa mai fi kitabin ini dalam kitab. Buat kitab Allahul Mahfud. Allahu iku catatan al mahfud tu kang tin joko. Iku ni utang Allah Mahfud nung catatan. Catatan rian orang yang kertas teng Allah nung. Jadi kiku nana mana ni sabak. Ina dalika saat menemukan mukona kafe ilmu. Ilmu mati kese ilmu ni perkara zikir orang tin sebut apa ma. Allah boleh ngatasi apa ya sihir nung gampang esah lundi kese gampang alam.